menyerupainya. Oh, harus ada penafian atau yang menyerupainya. Berapa itu? Ada berapa kata itu? Apa itu? Zala. Janma. Zala. Alhamdulillah. Setelah itu Abdal. Setelah itu. Iya, beramal dengan syarat apa? Beramal dengan syarat apa? Kan tadi di awal ada nafi, kalau ini? Nahi. Ad-du'a. Murja antum, Abdal. Murja. Tapi sedikit sekali. Ma masdariya dan madorfiya dua. Dia tidak dan ma masdariya dorfiya. Hah? Kenapa dinamakan ma masdariya? Hah? Karena zala bisa diubah menjadi masdar. Karena zala bisa diubah menjadi master. Karena dama bisa diubah jadi master. Terus dorpia? Dan dia menggantikan doro. Apa yang dia gantikan? Apa yang dia gantikan? Mana mubar? Hah? Pikir apa? Tadi cari dulu deh yang bilang tadi. Ah, apa yang takdirkan? Mudatan. Lumayan, alhamdulillah. Nah, sekarang kita baca. Iya, jadi kemarin kita di papan ya, jelaskan. Sekarang lihat, al-qismu tsalits, jenis ketiga, ma ya'malu hadzal amal, apa yang beramal dengan amalan ini, itu amalan berupa mubtada dan munasab, khobar, itu maksudnya ini, kembali ke amalan. Bisyarat dengan syarat, anta taqaddamahu ma al-masdariyah dhorfiyah. Dia harus diawali oleh ma masdariyah dhorfiyah, wa huwa fi'lun wahid. Dan dia ini cuma satu fi'il. Kan semuanya ada 13. Semuanya cuma satu fi'il yang ini. Wa huwa dama, yaitu dama. Nah, contoh la ashabuka madama zaidun mutaraddidan ilaika. Mana isimnya? Zaidun. Mana khabarnya? Mutaraddidan. Nah, la ashabuka madama zaidun mutaraddidan ilaik. Fama masdariya dorfiya. Maka di sini ma masdariya ba dorfiya. Dama fi'il madin nasikh. Dama dal fi'il madin yang menghapus. Yang menghapus. Tarfa'ul isim wa tansibul khobar. Merupa isim dan menasab khobar. Seperti biasa teman-temannya. Wa zaidun ismuha mutaraddidan khobaruha. Jelas sekali ya. Mudah sekali alhamdulillah. Sekarang cuma penamaannya. Wasumiyat ma hadhihi masdariyah. Dinamakan ma ini dengan masdariyah. Kenapa? Li'annaha tu'awwilu ma ba'daha bil masdari. Li'annaha karena dia tu'awwilu mengubah. Menta'awil mengubah. Ma apa yang ba'daha. Ba'daha apa yang setelahnya? Bil masdar. Mengubah apa yang setelahnya kepada apa? Masdar. Paham kan? Wahuwa ad-dawam. Yaitu masdarnya dama adalah apa? Dawa. Masdarnya dama adalah apa? Dawa. Jelas ini? Ya? Yaitu dama menjadi apa? Dawam. Bisa ubah ke situ. Wa dzarfiyya, dinamakan dia dzarfiyya kenapa? Liniyabatiha ani dzarfi, karena dia menggantikan dari dzarf. Apa itu? Wa huwal muddata. Itu dzarf yang digantikan adalah apa? Al mudda. Wa takdir, sekarang tinggal takdirnya kalau diubah ini. Wa takdir fil mitalain as-sabiqu fil mita fil mitalis sabiqin, dan takdir pada contoh yang telah lewat. La ashabuka muddata dawami Zaidin mutaraddidan ilaika. Paham enggak? Jadi dia langsung muddata dari ma. Terus dawam enggak jadi dama karena enggak ada ma. Dia jadi apa? Dawam. Paham ini insyaallah? Nah, ini takdirnya. Mithalu min at-tanzil, contoh dalam Al-Qur'an, ma dumtu hayya. Ma dumtu hayya. Ah, ini juga nanti perhatikan baik-baik. Ya. Ma dumtu hayya. Ya. Ma dumtu hayya. Ini takdirnya ganti dengan apa? Mudda. Dumtu jadi apa? Dawam baru tu. Kan begitu? Ya, dawam baru apa? Tu. Ini tu kalau bersambung dengan apa? Fi'il. Kan? Ana kan? Ana. Ana. Kalau dia bersambung dengan fi'il jadinya apa? Tu. Kalau bersambung dengan isim jadinya apa? Ya. Sudah paham? Itu sudah tentukan. Ana bersambung dengan fi'il tu, bersambung dengan isim apa dia? Iya. Berarti sekarang lihat. Ini ma dumtu. Tu ini kan fi'il. Tu. Tapi sekarang dia udah jadi isim, jadi masdar. Paham? Berarti enggak boleh lagi apa? Tu. Enggak boleh. Harus apa? Harus apa? Iya. Sudah. Iya di sini. Berarti antum bilang bilang apa? Mudda tadawa. Dawa ni. Jadinya i'rabnya istighol. Mahal li biharakatil munasabah. Hai. Hai, tetap kalau dia khobarnya. Dipaham ini? Dia sama isimnya itu yang berubah sama ma. Dipahami atau belum? Sudah paham dari mana ini ya? Kurosa? Hah? Paham? Mana buat? Paham dari mana itu ya? Paham? Alhamdulillah, jujur. Tidak bohong, Ji. Alhamdulillah. Dari mana dia itu? Berdiri, berdiri. Dari mana itu? Jam segini? Tidak sebelumnya. Hah? Kenapa tidak? Kenapa tidak sebelumnya? Jangan jongkok. Kenapa tidak sebelumnya jam 9? Apa? Apa urusanku? Sebelumnya. Iya? Jamur, jamur. Masuk-masuk masuk memang. Jangan duduk. Tak? Antum terlambat berapa menit ini? 9 menit. Sudah, berdiri 9 menit. Tah, jadi berapa dia baru duduk? 28. Tah, belajar berdiri. Siapa suruh? Nah, jadi jelas ya? Jelas ini ya? Ini takdirnya. Kan kita mau main takdir. Kalau dalam i'rab, tidak ada takdir. Kalau dalam i'rab, kita langsung bilang, ini isimnya dhamma. Ini khabarnya apa? Dama. Cuman kan kadang dibilang ini kan ma masdariyah dzarfiyah. Kita butuh. Apa maksudnya masdariyah? Ditakdirkan masdar. Apa maksudnya dzarfiyah? Dia pengganti dari apa? Dzarf. Sehingga kalau ditakdirkan itu dia tadi. Paham, Mat? Tapi sekarang kalau anak tanya tuh, misalnya ini tuh diganti ta. Apa jadinya? Tu diganti apa? Ta. Apa jadinya di sini? Ka. Hah? Kan ta ini siapa? Ta ini siapa? Anta. Ta itu siapa? Anta. Paham enggak? Ini anta juga tergantung sambungan siapa. Kalau dengan fi'il ya ta. Kalau dengan isim ka. Paham? Itu ditahu. Kalau ti. Hah? Maka dia kan kalau bersambung dengan fi'il ti kan? Kalau bersama dengan isim, ki. Paham enggak? Dipaham itu belum? Jelas ini? Nanti dilihat. Ini antum ini, Ini yang antum urus. Dan setelah antum urus, ma ini mada muda, manya muda, damanya diganti ke mas, masdar pasti dawam. Setelah itu antum urus domirnya. Domirnya karena berbeda ketika bersama dengan isim dan berbeda ketika bersama dengan fi. Jelas ini mubah. Alhamdulillah, gara-gara merojak terlambat. Yang kemarin ini mubah. Yang kemarin muda itu apa? Kan dia harus diawali ma masdariyah dzarfiyah. Sepaham kemarin dah? Alhamdulillah. Itulah dia. Kemudian kata beliau fata ismuha. Maka ta adalah apanya? Isimnya. Ya kan? Tutu. Madumtu. Ta itu isimnya. Hayyan khobarnya. Khobarnya. Wa takdir, takdirnya mudda tadawami hayya. Sudah antum tahu kan dari mana ya itu? Setahu kan? Tahu mbak, sudah lihat mana yang saya baca? Hah? Nggak lihat? Kasihan. Tunjuki, tunjuki. Kasih tahu, kasih tahu. Berdiri palu, kasih tahu. Alhamdulillah. Iya. Dipaham ini? Kita bahas apa? Mudda. Masya Allah. Begitulah terayat terlambat orang. Wa qawlul musannif. Selesai ya? Sudah selesai, karena ada saudara-saudaranya. Tinggal sekarang kelengkapannya. Wa qawlul musannifi ma wa ma tasarrafa minha. Perkataan dari penulis dan apa yang terpecahkan darinya. Dari kan ada saudara-saudaranya ila akhir sampai akhirnya. Ay tahawwala. Yaitu kalau dia berubah. Kalau dia berubah. Min sigotil madi ila sigotil mudori. Dari bentuk madi ke bentuk apa? Mudori. Dari bentuk madi ke bentuk mudori. Kalau berubah dari kana menjadi apa? Yakunu. Iya. Wa ilau ila sigotil amur. Atau dia berubah ke bentuk fil amur. Misalnya kana yakunu menjadi apa fil amarnya? Kun. Kun. Paham gak? Ini beramal. Au ila ghairi dalik atau dari selainnya, karena nanti itu berubahnya itu banyak. Berubahnya itu enggak harus fi'il madhi mudhari amr, bisa masdar, bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul. Ada paham ini? Iya? Bisa semuanya. Nah, ini dia nanti beramal. Ma'nahu apa artinya ini perkataan penulis? Annal mutasarrifu min hadhil af'ali, bahwasanya yang terpecahkan dari fi'il-fi'il ini yusbitu lahu hadal amal. Yusbatu lahu hadal amal, ditetapkan untuknya amalan ini, yaitu sebagaimana kana meropa, maka yakun meropa dan menasab, maka yakunu sama. Dia juga meropa dan menasab. Paham enggak ini? Dia juga meropa dan menasab. Wa huwa raful isim wa nasbul khabar. Apa itu amalannya? Yaitu meropa isim dan menasab apa? Khobar. Paham gak ini? Meropa isim dan menasab khobar. Kama sabata lil madi minha. Sebagaimana itu tetap untuk fi'il madi darinya. Paham? Ini yang diperhatikan nanti dalam baca kita. Jadi apapun pecahannya, apapun pecahannya, maka beramal seperti amalan fi'il madi. Dipaham ini? Sama anu kadang bisa begini. Ya? Muhammadun dan kanan Muhammadun ya qaimun masuk ke kana apa jadinya kana Muhammadun qaiman masuk yakunu apa jadinya yakunu Muhammadun qaiman masukkan kaun kaunu kaunu Muhammadin qaiman. Paham enggak? Paham, paham. Paham, Bar? Paham? Sulit tahu kan berdiri? Duduk. Ndokor lagi nanti terlambat. Paham ini? Masih berapa menit, toh? Tinggal 3 menit, toh? Cuma kan enggak paham. Kita paham sih. Enggak ada yang dipaham karena kacau pikiran, toh. Nih. Pernyataan terakhir yang kita bahas, Mbak. Dia bilang karena dan saudara-saudaranya kan dia kasih tahu semua. Dia bilang demikian pula pecahannya. Tahu pecahannya? Kan begini. Karena kok nanti banyak pecahannya. Bisa kana, yakunu, kaunan. Nah, ini sudah tiga itu. Kana, yakunu, kaunan. Ini sudah tiga itu. Ini kana kan beramal. Yakunu juga sama beramal. Kaun juga apa? Beramal. Paham gak? Paham atau belum? Hah? Apa yang dipecahkan dari kana itu juga sama amalannya dengan apa? Kana. Jelas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Afan mubarak. Kasih berdiri antum. Supaya nanti antum pertama ini. Nanti selanjutnya begitu. Berdiri. Tergantung dia terlambat berapa jam. Jelas ya insyaallah ya. Alhamdulillah. Ini dia kata beliau. Famitalul mudhari. Sekarang tiga contoh. Kan sudah lewat contoh mati semuanya. Karena sekarang kata beliau. Famitalul mudhari. Maka contoh mudhari. Qauluka ucapan antum. Yakunu zaidun ko iman. Persis. Sebagaimana antum bilang. Karena zaidun ko iman. Sama. Yakunu zaidun ko iman. Wayusbihu amrun nasyiton. Sama. Sebagaimana antum katakan. Asbaha amrun nasyiton. Paham gak ini? Sama. Dia bilang apa? Fayakunu fi'il mudhari. Cuma bedanya begini saja. Kalau kana antum bilang fi'il madhi. Kalau yakunu antum bilang apa? Fi'il mudhari. Fa'il mudhari marfu. Ya namanya fi'il mudhari kan bisa mu'rab. Maka dia bilang fi'il mudhari yang marfu. Kenapa? Litajarudihi anin nasibi wal jazimi. Karena dia kosong dari penasab dan penjazim. Kan fi'il mudhari kan marfu selama-lamanya. Kecuali ada penasab atau penjazim maka berubah. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah ala akhiri. Tanda rafa'nya dhamma nampak di akhirnya. Dhamma nampak di akhirnya. Wa huwa mutasarrifun min kana an-nasikhah. Dan dia dipecahkan dari kana yang nasikhah. Yang fungsinya menghapus hukum mubtada dan khobar. Paham gak itu? Pecahan dari kana. Ya, tarfa'ul ism wa tansibul khobar. Yang mana dia merupa isim dan menasab khobar. Wa zaidun ismuha wa qa'iman khobaruha. Jelas tak? Wa mitluhuma ba'da. Semisal dengannya apa istilahnya? Semisal dengannya apa istilahnya? Wa mitaluhuma minat tanzili. Contoh keduanya dalam Al-Quran itu. Contoh yakunu dan yusbihu. Adalah Al-Quran. Lihat. Wa yakunu rasulu alaikum syahida. Mana isimnya? Mana isimnya itu? Ar-Rasulu. Khobarnya? Syahida. Fatus bihul ardu mukhdarratan. Mana dia isimnya? Al-Ardu. Khobarnya? Mukhdarratan. Jelas ya? Ini mudah sekali. Far-Rasulu ismu yakun. Jangan bilang isim kana. Kana udah berubah. Bukan lagi kana tapi apa? Yakun. Yakun. Maka Rasul isim yakun. Syahidan khobaruha. Wal-Ardu ism tusbih. Isimnya tusbih. Ya. Wa mukhdarratan khobaruha. Itu khobarnya. Jelas ya? Mudah sekali alhamdulillah. Wa mitalul amr. Kan tadi kan. Fi'il madhi. Kemudian fi'il mudhari. Setelah itu fi'il amr. Dan ingat baik-baik. Fi'il amr itu kan tak pernah. Saya sudah bilang dulu di pembahasan fa'il. Fi'il amr itu kan tak pernah. Fa'ilnya berupa dohi. Pasti dohi. Sama. Kalau kana jadi fi'il amr, maka pasti isimnya tidak pernah berupa dhamir. Pasti isimnya berupa apa? Dhamir. Sama, persiskan dia fi'il. Pasti ini. Lihat. Kun qa'iman. Kalau antum dapat fi'il amr, sisa cari satu. Cari saja khobarnya. Karena pasti isimnya berupa dhamir. Pasti, tidak pernah berubah. Kun qa'iman. Mana khobarnya? Mana isimnya? Domir mustatir. Domir yang disembunyikan. Apa takdirnya ini? Anta. Asalnya kun anta. Ko iman. Jelas. Asbih nasyiton. Nasyiton apanya itu mubar? Khobarnya ahsan. Sudah kembali kabelnya. Fakun fil amr mabni. Maka kun fil amr mabni. Ala sukuni. Di atas sukun. Wahwa mutasarrif min kana an-nasikha. Tentunya dia dipecahkan dari kana yang menasakh, yang menghapus hukum mutar dan khobar. Tarfaul ism wa tansibul khobar menasab isim dan merupa khobar. Wasmuha dan isimnya mana? Domiru mustatirun fiha wujuban, domir yang disembunyikan padanya secara wajib. Kenapa dibilang secara wajib? Karena memang tidak pernah nampak. Dia harus domirnya apa? Disembunyikan, tidak pernah digantikan oleh dohir. Ya, itu namanya wajib, karena tidak bisa digantikan oleh apa? Dohir. Ada di sana domir jawaz, jaiz. Disembunyikannya boleh, karena dia bisa digantikan oleh siapa? Dohir. Paham gak ini? Seperti misalnya antum katakan begini, yang disembunyikan secara boleh huwa kan? Tak? Antum bilang doroba zaidun doroba, mana domirnya? Zaidun doroba, mana fa'ilnya? Zaidun doroba, mana fa'ilnya? Hah? Mustatir. Wujuban atau jawazan? Jawazan, karena boleh antum katakan doroba zaidun. Maksudnya domirnya itu bisa digantikan oleh dohir. Kalau bisa digantikan oleh dohir, boleh namanya. Tapi kalau tidak bisa digantikan oleh dohir, maka namanya apa? Wajib. Seperti ini. Seperti fil amr. Dia bilang domir mustatir wujuban. Domir yang disembunyikan secara wajib. Karena tidak bisa diganti oleh siapa? Dohir. Jelas? Takdiru anta tadirnya anta. Wa ko iman khobaruha. Ko iman khobarnya. Wa mitluhu ma ba'dah. Semisal dengannya apa yang setelahnya. Wa mitaluhu minal Qur'anil majid. Contoh dalam Al-Quran Al-Majid, qawluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, kunu hijarotan. Mana isimnya itu? Ahmad, Asamin. Kan banyak Ahmad, Ahmad. Nah, mana isimnya? Lambat. Wow. Siapa antum? Mana isimnya? Ayo lambat. Masih apa lagi nama Ahmad? Antum Ahmad? Hudaibah ya? Ahmad? Oh. Ah, Ahmad An-Nahif. Ahmad Kurus. Ah, mana isimnya? Ah? Wow. Wow. Khobarnya mana? Hijarotan. Paham? Cocok itu sama antum, enggak yakin. Falwau ismuha, istilahnya dibilang. Wau isimnya. Hijarotan, khobaruha. Hijarotan ada apa-apanya? Khobarnya. Wakis alaihima goirohuma. Wakis alaihima goirohuma. Kias ke atas keduanya selainnya. Selainnya. Selesai. Tambi. Sebelum habis, tambi. Peringatan kata beliau, ya catatan. Qaulul musannif perkataan penulis laisa amrun syakhison, ya apa artinya itu ucapan ini saja ini. Bukan ada kaitannya dengan bacaannya. Maknanya laisa amrun syakhison, apa makna syakhis? Ini yang beliau terangkan. Ini syakhis dia kata yang punya dua makna yang bertentangan. Maka beliau jelaskan. Beliau jelaskan sebagai faedah tambahan. Syakhison artinya dahiban au hadiro. Dia bisa bermakna dahib, pergi. Juga bisa bermakna apa? Datang. Tergantung nanti apa yang dia mau. Paham? Jadi, laisa amrun syakhison. Bisa maknanya amr tidak pergi. Bisa juga amr tidak datang. Paham? Kan dia kata yang memiliki berapa? Dua makna. Sudah paham ini? Dalam Al-Quran ada juga seperti misalnya apa itu? Kata yang paling ma'ruf kalau dibicarakan oleh ulama tafsir, walailu idza as'as. Kata as'as itu mereka bilang aqbala wa adbara. Datang dan pergi maknanya. Datang dan pergi. Paham enggak ini? Ada beberapa kata yang punya dua makna seperti itu. Dan maknanya itu bertentangan. Paham? Seperti ada kata bisa bermakna adil, bisa bermakna apa? Dzalim. Bisa bermana adil, bisa bermana apa? Dzalim. Dipahami ini? Iya. Satu kata tapi maknanya berbeda. Nah ini nanti dilihat dari korinanya. Dilihat dari apanya? Korina, indikasi yang dia ucapkan itu apa maksudnya? Pergi atau datang? Jadi kita lihat orang berucap baru tahu. Baru ditahu. Fa'inna syukhus yati bimana safar wa bimina al-hudur. Sesungguhnya kata asyukhus, kadang datang bermana safar, bepergian, pergi. Wa bima'na al-hudur, kadang dia datang bermana wa hudur, datang. Bisa mana pergi, bisa bermana datang. Kama qalahu al-Faisi, sebagaimana ini dikatakan oleh al-Faisi rahimahullahu taala ulama bahasa. Undur hasiat Abin Najah, antum bisa lihat katanya hasiah catatan kaki dari Abu Najah ala syarhi Asy-Syaikh Khalid Al-Azhari ala matni Al-Ajurumiyah, yaitu Syekh Khalid Al-Azhari punya syarat terhadap matan Jurumiyah. Dikasih catatan kaki oleh Al-Faisi. Paham? Disitulah beliau komentari bahwa kata Syakison bisa memiliki berapa makna? Bisa memiliki berapa makna? Dua makna. Bisa antum lihat itu. Wahasiatil Hamidi, bisa juga antum lihat hasiatnya Al-Hamidi Al-Kuprawi di atas syarahnya Al-Kuprawi ini. Al-Kuprawi juga beliau juga mensyarah matan Jurumiyah. Kemudian dikasih talib, bisa dikasih catatan di bawah oleh Al-Hamidi. Ah, sama juga, dia juga terangkan bahwa Syakison ini punya dua makna. Syakison ini punya dua makna. Bisa antum lihat dua buku itu, ya, Al-Qurawi itu alamatni Al-Ajurumiyah, sama. Jelas ya? Alhamdulillah. Qolal mu'allif rahimahullahu taala inna wa qawatuha. Selesaikan sekarang inna dan saudari-saudarinya. Qala belum berkata wa amma inna wa qawatuha, adapun inna dan saudari-saudarinya, fa innaha tansibul isim wa tarfa'ul khabar. Sesungguhnya dia adalah merupa isim dan menasab khabar. Dia merupa isim dan menasab khabar. Jelas ini? Jangan lihat jam, kita ambil banyak ini karena kita akan libur sepekan. Jadi beliau katakannya inna dan saudara-saudaranya. Dia menasab isim dan merupa khabar. Ini kebalikan dari siapa ini? Kebalikan dari siapa? Karena persis kebalikannya. Wa inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Itu dia adalah inna, anna, lakinna, ka'anna, laita dan la'alla. Sedikit. Terus dia tidak punya pecahan, kan dia huruf. Dia tidak punya pecahan. Beda kalau karena. Karena itu repot. Paham kan? Karena pecahannya ada. Kalau ini tidak punya pecahan. Sudah sedikit, tidak ada lagi pecahannya. Lebih mudah. Takul antum katakan contohnya inna zaidan qa'imun. Laita amron syakhisun. Paham ya? Wa ma'asbah dalidan. Ya apa ya? Menyerupai hal itu. Wa ma'na, sekarang beliau terangkan maknanya. Wa ma'na, sebagai tambahannya. Wa ma'na inna wa anna at-taukid. Arti inna dan anna menguatkan. Terjemahannya sungguh. Dan menguatkan. Selalu kalau ada dia sebagai menguatkan, maka terjemahannya apa? Sungguh. Inna dan anna. Lakinna li istidrak. Sementara lakinna makna istidrak. Tahu istidrak? Hah? Mengikutkan sesuatu setelahnya. Mengikutkan sesuatu setelahnya. Ini makna istidrak. Misalnya mereka katakan rawahul hakim fil mustadrak, diriwayatkan oleh hakim dalam al mustadrak. Maksudnya tambahannya, dia ikutkan setelahnya. Contohnya begini. Iya. Saya katakan Muhammadun goniyun. Ini yang pernyataan. Kemudian datang lakinnahu. Paham ini? Ah, ini setelahnya nih. Setelah lakin ini namanya istidrak. Ya, kita sulit-sulit memahami sebentar. Tentu saja artinya. Lakinnahu bagilun. Muhammadun goniyun. Lakinnahu bakilun. Muhammad kaya, akan tapi dia kikir. Coba perhatikan ini contoh. Ini kata ini namanya di istidrak. Iya, istidrak ditambah dari jumlah sebelumnya. Kan orang pikiran begini. Muhammad kaya, dia kira oh dermawan ini. Paham? Supaya keluar dari sangkaan itu, dia istidrak, dia tambah keterangan. Paham? Dia tambah keterangan. Akan tetapi dia kikir. Paham gini? Ini namanya istidrak. Mereka bilang istidrak ini fungsinya bisa menafikan apa yang disangka tetap. Bisa juga menetapkan apa yang disangka apa? Nafi. Paham itu? Istidrak itu kan mengikut kastelanya. Fungsinya bisa untuk menetapkan apa yang disangka nahi atau dinafikan apa yang disangka tetap. Seperti ini ya. Muhammad Goni, sangkaan kita kalau dia kaya ini dermawan ini. Paham gak itu sangkaan? Sangkaan kita kalau dia kaya apa? Dermawan. Ternyata dia langsung istidrak. Akan tetapi dia kikir. Sudah paham? Berarti dia nafikan atau dia tetapkan yang disangka? Ah, Muhammad kaya, sangkaan kita dermawan. Setelah itu dia bilang apa? Ternyata dia kikir. Dia nafikan atau dia tetapkan? Dia nafikan apa yang disangka tetap. Paham gak ini? Boleh juga dia tetapkan apa yang disangka nafi. Yang penting untuk ikutkan. Misalnya untuk bilang begini, Muhammadun fakirun. Nih ya, Muhammadun fakirun. Muhammad orang miskin. Kita kira orang miskin itu apa? Pelit kan begitu? Iya enggak? Wah, ini orang miskin, sedikit hartanya pasti tidak suka memberi. Paham enggak? Kita nak apakan itu? Muhammad miskin, langsung kita nafikan di dalam otak. Oh, dia enggak dermawan. Langsung saya bilang, lakinnahu karimun. Iya, betul ya. Muhammad fakir. Akan tetapi dia dermawan, mulia. Apa ini? Ini menetapkan apa yang dalam sangkaan apa? Hah? Nafi. Bisa dua. Yang penting dia istidrak. Tantum dia istidrak. Dia ikutkan kalimat setelahnya. Tujuannya apa? Menafikan apa yang ada dalam sangkaan. Apa yang ada dalam apa? Sangkaan. Ya, terjemahannya selalu akan tetapi. Itu makna istidrak. Istidrak artinya apa? Akan tetapi. Kan akan tetapi miskin, akan tetapi kaya. Begitu setelahnya nanti. Jelas ya? Ya, maknanya akan tetapi. Wa ka'anna litasbih. Sementara ka'anna maknanya untuk menyerupakan. Kita artikan seperti. Ya, seperti. Kan menyerupakan. Tasbih. Diserupakan. Misalnya anak katakan misalnya. Ka'anna Ahmad Asad. Seperti seakan-akan Ahmad itu adalah apa? Singa. Paham Ahmad? Paham gak? Karena kasanya makan misalnya. Paham gak ini ya? Jelas gak? Tasbih maknanya. Laka'anna ini tasbih. Untuk menyerupakan. Untuk apa? Menyerupakan. Walaita li tamanni. Sementara laita maknanya tamanni. Maknanya berangan-angan. Berhayal. Iya. Dia bilang seandainya. Seandainya. Itu makna tamanni. Kalau diterjemahkan dia berandai-andai. Sementara la'alla litaroji. Kalau la'alla punya dua makna. Bisa bermakna taroji. Berharap. Diterjemahkan semoga. Kalau taroji dia berharap. Terjemahannya semoga. Kalau tadi seandainya. Ya. Bisa juga maknanya watawakku'i. Bisa bermakna tawakku. Tawakku. Khawatir terhadap sesuatu. Iya. Tawakku. Khawatir terhadap apa? Sesuatu. Takut dia terjadi sesuatu. Terjemahannya apa? Namanya khawatir. Apa dia bilang ini nanti terjemahannya? Hah? Jangan-jangan. Bukan jangan-jangan. Jangan-jangan. Jangan-jangan Ahmad kurus nanti. Ah, seperti itu. Kita khawatir dia apa? Dia kurus. Iya. Jelas ini? Jelas ini Ahmad? Jangan marah. Ya. Jelas ya maknanya? Jadi, anna, inna, inna, anna, ta'kid. Menguatkan. Sungguh terjemahannya. Kalau lakinna istidrak, akan tetapi. Akan tetapi. Ka'anna tasbih. Seperti. Nah, kalau laita tamanni seandainya berangan-angan, berandai-andai. La'ala dua maknanya, bisa taroji dan tawakku. Taroji artinya semoga berharap dia terhadap kebaikan yang menimpanya. Kalau tawakku, dia takut akan keburukan menimpanya. Paham gak ini? Dia takut akan keburukan yang menimpanya. Dia khawatir. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan pasirot keluar dari kamarnya misalnya. Tahu gak? Dia akan makan amat. Jelas ini? Jelas amat. Alhamdulillah maknanya langsung. Aku katakan. Al-qismu tsani min nawasil mubtada wal khabar. Jenis kedua dari menghapus hukum mubtada khabar inna wa akhwatuha inna dan saudara-saudaranya. Apa maksudnya saudara-saudaranya? Aina dhairu hafil amal, yaitu semisal dengannya dalam hal apa? Beramal. Wa hadzal qismu yadkhulu 'alal mubtada. Jenis ini masuk pada mubtada. Fa insibuhu wa yusammasmu wa yusammasmahu. Maka dia pun menasabnya dan dinamakan isimnya. Wa yadkhulu 'alal khabar fa yarfa'u. Dan dia masuk pada khabar dan maka dia merubahnya. Bimakna dalam artian apa? Memangnya dia tidak rofa sebelumnya? Sudah rofa. Tapi apa artinya? Bimakna dalam artian annahu bahwasanya dia yujaddidu lahu, memperbaharui untuknya rok'an goiro rok'i al-awwal, rofa yang bukan rofa yang pertama. Jadi tadi kan dikosongkan dulu, setelah itu dirofa. Wa isama khabarahu dinamakan dengan khabarnya. Wa hadzal qismu sittatu ahrufin. Ini jenis ada 6 huruf. Awwaluha inna, yang pertamanya inna bi kasri hamzati wa tasdidin nun. Dan di kasra hamzanya dan tasdid nunnya inna. Wa hiya ummul bab, dan ini adalah ibunya ini bab, induknya. Pokoknya yang paling pokok, paling sering keluar. Walihada bada bial musonifu, oleh karena ini penulis memulai dengannya. Asani yang kedua anna bifatil hamzah wa tasdidin nun, dengan dipatah hamzahnya dan tasdid nunnya. Maknahuma arti keduanya, itu arti anna inna langsung dua karena sama artinya. Atau ki maknanya menguatkan, ya, ayatnya itu takwiyatu hukmil khobar lil mubtada, menguatkan hukum mubtada, menguatkan hukum khobar untuk mubtada. Paham enggak? Misalnya antum bilang begini, Zaidun qa'imun. Zaid berdiri. Kalau antum masukkan inna, kan ini antum tetapkan Zaid berdiri. Kalau ada inna Zaidan qa'imun, apa jadinya? Antum menguatkan itu berdiri untuk isimnya. Paham? Sungguh Zaid itu apa? Berdiri. Kata beloka taukidi al-qiyam li Zaid, seperti antum menguatkan berdiri untuk Zaid, matalan misalnya fi qaulika, dalam ucapan antum inna Zaidan qa'imun. Sungguh Zaid berdiri. Wa alimtu anna Zaidan qa'imun. Sama ini, saya yakin sungguh Zaid berdiri. Sama ini untuk anna tadi inna. Fa inna harfu taukid wa nasbin. Ya? Maka inna huruf taukid yang menasab, maksudnya tansibul isim wa tarfa'u al-khabar, maksudnya menasab isim dan merubah khabar. Wa Zaidan ismuha, Zaidan isimnya mansubun biha, dinasab dengannya. Wa alamatu nasbi al-fathatu dhahir ala akhiri, tanda nasabnya adalah fathah nampak di mana? Di akhirnya. Wa qa'imun khabaruha marfu'un biha, qa'im adalah khabarnya marfu dengannya. Wa alamatu rafi'a dhamma dhahir ala akhiri, tanda rupanya dhamma nampak di mana? Di akhirnya. Jelas dah. Wa afadat inna fi hadzal mithal, dan inna memberikan faedah, memberikan fungsi atau berfungsi pada contoh ini, fi hadzal mithal pada contoh ini, taukid qiyam Zaid, menguatkan berdirinya Zaid. Iya enggak? Menguatkan berdirinya Zaid. Wa anna dhalika hasala minhu haqiqatan. Wa anna dhalika hasala minhu haqiqatan, bahwasanya hal itu terjadi darinya sebenarnya. Terjadi darinya apa? Sebenarnya. Memang benar-benar terjadi. Iya. Wa kada taqulu fil mithali alladhi ba'dahu. Demikianlah antum katakan pada contoh setelahnya. Jelas ini? Wa mithalu min al-kitabil aziz. Contohnya dalam Al-Qur'an, Al-Kitabil Aziz. Qulu ta'ala an Luqman. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang Luqman. Innasyirka la dzulmun adzimun. Mana isimnya? Mana khobarnya? Hah? Zulmun. Kalau adimun apanya? Na'am. Wa qulu ta'ala wa alam anna Allah azizun hakimun. Mana isimnya? Allah. Mana khobarnya? Azizun. Jelas ya? Apa bedanya inna sama anna? Belum katakan. Wal farku baina inna al-maksura. Perbedaan antara inna yang dikasra wa anna al-maftuha dan anna yang di fathah, anna al-maksura taqa'u fi ibtida'il kalam, bahwasanya anna bahwasanya al-qas al-maksurata bahwasanya yang di Castro takau terletak fi pada ibtidai awal al kalam. Yang di Castro itu bisa terletak di awal kalimat, di awal kalimat. Bikilafil maftuha, berbeda dengan yang di fathah. Kalau yang di fathah tidak pernah terletak di awal kalimat, pasti ada dulu kata sebelumnya. Paham? Insyaallah nanti di mutamimah antum akan diberikan tempat-tempat dibaca inna, tempat-tempat dibaca anna. Nanti. Paham? Yang penting sekarang untuk pemula awal kita tahu perbedaannya. Kalau inna terletak di awal, kalau anna terletak di mana? Di tengah-tengah. Tidak pernah letak di awal. Ini perbedaannya. Fa inna la taqau fi ibtida'il kalam, sesungguhnya dia itu anna tidak pernah terletak di awal kalimat. Kama ra'aita fil amtilatil mutaqaddimati, sebagaimana yang antum lihat pada contoh-contoh yang telah lewat. Jelas kan? Selesai. Atsalitu yang ketiga lakinna. Yang ketiga lakinna bi tasdidin nun. Di tasdid nunnya lakinna, kan di sana ada nanti lakin. Huruf atau? Antum selama tahu di antara huruf atau pada apa? Lakin di sukun nunnya. Kalau ini apa? Lakinna. Di tasdid apanya? Nunnya. Makna hal istidrak. Makna daripada lakinna ini adalah istidrak. Akan tetapi, apa itu artinya? Lihat kata beliau. Huwa tiba'ul kalam binanti ma yutawahamu thubutuhu au isbat ma yutawahamu nafyuhu. Masya Allah. Istidrak artinya itba'ul kalam, mengikutkan kalam, kalimat. Mengikutkan kalimat binafi dengan menafikan ma apa yang yutawahamu, yang disangka, apa yang disangka subutuhu, tetapnya. Jadi dia itu dalam persangkaan mainnya, dia akan menafikan apa yang disangka tetap. Paham? Au atau isbatu, menetapkan ma apa yang yutawahamu, disangka nafyuhu. Dia datang untuk menetapkan apa yang disangka nafi dan menafikan apa yang disangka apa? Tetap. Seperti ini tadi dalam contoh yang saya katakan. Nah, dalam sangkaan tidak, ternyata iya. Dalam sangkaan iya, ternyata tidak. Jelas ini makna istidrak. Fal awal qaulika, makan pertama seperti ucapan antum, maksudnya pertama yaitu antum menafikan apa yang disangka tetap. Contoh komanas. Kalau antum bilang begini, ya kita misalnya di sini sudah kumpulan. Ada orang bilang koma nas, koma tulab, misal seperti itu. Ya termasuk Ahmad berdiri juga. Tuh, kan kita sangka, kan ketika dibilang koma nas, koma tulab, para pelajar semuanya apa? Berdiri. Kita kira semuanya berdiri, tidak ada yang duduk. Berarti disangka tetap atau disangka nafi? Hah? Tetap. Langsung sebentar dia nafikan apa yang disangka tetap. Langsung dia bilang lakinna Zaidun jalis, akan tetapi Zaid duduk. Kita kira tadi tetap, ternyata langsung dia nafikan tidak, Zaid tidak. Paham gak ini? Paham, Mat? Alhamdulillah. Faqauluka, perkataan antum ya, koma nasu, manusia berdiri, ini yutawahamu min, akan disangka darinya. Ketika antum bilang itu, kiamu Zaid ma'ahu, berdirinya Zaid bersama mereka. Oh, Zaid juga berdiri, ini pasti. Karena dia bilang orang-orang berdiri. Paham? Li'annahu minhum. Karena Zaid termasuk dari mereka. Zaid termasuk dari manusia enggak? Zaid termasuk dari manusia enggak? Termasuk. Pasti akan masuk dalam sangkaan. Fanafaita. Maka antum menafikan ma tuwahamu tubutuhu, apa yang disangka tetap. Antum menafikan apa yang disangka apa? Tetapnya wahal qiyam, yaitu berdiri. Biqaulika, dengan ucapan antum. Lakinna Zaidan jalisun, akan tetapi Zaid berdiri. Duduk. Paham kan? Jelas ya? Wastani, contoh yang kedua, yaitu yang disangka apa ini? Hah? Kan menetapkan yang disangka nafi. Kalau tadi menafikan apa yang disangka tetap. Contoh yang kedua, menetapkan apa yang disangka nafi. Zaidun jahil. Zaid itu orang bodoh. Apa antum sangka itu? Namanya orang bodoh pasti nih, ay, preman. Ya, orang bodoh. Nah, mungkin dia jadi orang soleh. Karena bertentangan. Kalau orangnya bodoh pasti tidak soleh. Kan bagaimana caranya soleh kalau dia tidak bisa, tidak tahu apa-apa. Paham kan? Kan dia bilang, Zaid jahil. Zaid orang bodoh. Yang disangka itu tetap dia itu tidak soleh. Paham gak? Langsung-langsung katakan lakinnahu soleh. Akan tetapi ternyata dia apa? Soleh. Nah, ini namanya menetapkan apa yang disangka nafi. Kan antum kira tidak soleh. Paham sangkanya? Zaid jahil. Oh, tidak soleh. Zaid jahil. Tidak soleh. Langsung ditetapkan lawannya. Lakinnahu soleh. Jelas ini? Iya. Intinya amalannya itu sekedar maknanya saja. Faqauluka Zaidun jahil. Ucapan antum Zaid jahil. Itu yutawahamu minhu nafyus solahi anhu. Ucapan antum Zaid bodoh. Itu akan disangka darinya tidak soleh. Dinafikan kesolehan darinya. Li'anal ghalib ala juhal. Karena kebanyakan terhadap orang-orang bodoh. Ada musolah, tidak soleh. Nah, kebanyakan kalau orang itu bodoh, tidak soleh. Kalau ada orang bodoh, tidak soleh kebanyakannya. Fa'asbatta, hati-hati, itu tak ketemu tak itu. Fa'asbatta, yang anda baca itu, hati-hati. Fa'asbatta, aslinya kan asbata. Asbata, tambah kamu, tak. Jadinya apa? Asbatta, seperti akroma, kalau tambah tak. Akroma tambah tak? Kan akromka. Coba asbata tambah tak? Asbata tambah tak? Asbata. Tasdid. Well, kita terjemahkan. Kamu menetapkan. Ya, kasih tasdid. Dan diam-diam saja. Nanti bingung ketika pulang ke Buton. Ya. Fasbata. Maka kamu menetapkan. Ya. Ma tuwahamu nafihu. Apa yang disangka nafinya. Apa yang disangka nafinya? Wah, sholat. Yaitu maksudnya kesolahan. Kesolehan. Bikolika dengan ucapan antum. Lakinahu soleh. Akan tetapi dia adalah orang apa? Soleh. Selesai. Falakinna harfu istidrak wa nasr. Maka lakinna itu huruf istidrak dan menasr. Paham gak? Huruf istidrak tadi maknanya istidrak. Akan tetapi. Ya. Wa kullu min zaid walha ismuha. Setiap dari Zaid dan Alha pada contoh itu adalah apa? Isinya. Wa kullu min jalis wa soleh. Setiap dari kata jalis dan soleh. Khobaruha. Khobarnya. Ya. Wa ulima mimma taqaddama. Diketahui dari apa yang telah lewat. Anna lakinna. Bahwasanya lakinna. Labudda ayat taqaddama hakalam. Harus diawali oleh apa? Kalimat. Ya kan? Kan dia menafikan apa yang disangka tetap. Atau menetapkan apa yang disangka anak. Nafi berarti harus ada dulu kalimat pernyataan sebelumnya baru dia ada. Jelas ini? Itu dia harus diawali oleh kalimat. Arabi yang keempat ka anna. Yang keempat adalah ka anna. Bi fathil hamzah wa tasdidin nun. Di fathah hamzahnya dengan tasdid apanya? Nunnya. Ma'naha artinya at-tasbih menyerupakan seperti ay tasbihu ismiha bi khabariha, yaitu menyerupakan isimnya dengan kobarnya. Misalnya ka'anna ahmadu asad, ka'anna ahmada asadun. Berarti antum menyerupakan Ahmad dengan si singa. Pak Ahmad, apakah karena keberaniannya? Kan dua jitu singa. Singa itu ada dua. Karena berani atau karena bau mulutnya. Dua ji, para ulama sebutkan. Singa itu diserupakan dengan orang dua. Berani sama apa? Bau mulutnya. Karena singa itu ada dua. Dia berani sama bau mulutnya. Karena makan bangkai. Kalau Ahmad tidak bau lah. Berani, karena berani. Makanya saja tajam. Itu dia. Dia serupakan itu. Dia serupakan isim dengan apanya? Khobarnya. Lihat contohnya. Ka'anna Zaidun Asadun. Ka'anna Zaidan Asadun. Selalu Zaid yang bonyok di sini ya. Kornaw. Iya. Ka'anna Zaidan Asadun. Fa ka'anna huruf tasbih wa nasab. Ka'anna huruf tasbih dan menasab. Zaidan ismuha. Zaid isimnya. Asadun khobaruha. Asadun adalah apanya? Khobar. Wal makna artinya ini apa? Yaitu anna Zaidan nisbul asad fi syaja'ah. Yaitu Zaid itu menyerupai singa dalam hal apa? Keberanian. Paham gak ini? Si raja hutan. Iya, dipahami ini? Keberaniannya sama. Fi syaja'ah dalam hal keberaniannya. Wa mithaluha min at-tanzili qawluhu jalla fi ula. Contoh dalam Al-Quran. Firman Allah Ta'ala. Ka'annahunna liyakutu wal marjan. Nah, mana kobarnya itu? Al-yakutu. Mana isimnya? Hun. Wal marjan. Hunna. Iya. Isimnya hunna, ka'anna hunna. Khobarnya aliyakutu. Adapun wal marjan itu ma'tuf. Diatofkan karena ada huruf ataf. Jelas ini. Al-khamis yang kelima laita, kita selesaikan ya. Selesaikan. Lewat sedikit kan enggak apa-apa? Iya, karena tanggung ini sisa dua aja juga. Al-khamis yang kelima laita. Laita ma'nahu ma'naha li'at-tamanni. Laita ini artinya tamanni, berangan-angan. Seandainya. Apa artinya maknanya ini tamanni? Huwa talabul mustahil. Meminta sesuatu yang mustahil. Nah, dia misalnya seandainya masa muda kembali. Bisa? Bisa? Enggak bisa. Ini mustahil bilangnya. Paham enggak? Meminta sesuatu mustahil. Au ma fihi usur. Atau enggak mustahil tapi apa? Sulit. Paham enggak? Misalnya Ahmad bilang seandainya saya sudah menikah tapi sekarang belum punya uang penai. Nah, bisa enggak? Bisa enggak? Anak tanya, bisa enggak? Bisa enggak? Mustahil atau tidak? Enggak, tapi apa? Sulit. Paham? Paham maksudnya? Nah, dua itu tamanni. Dua itu tamanni. Bisa mustahil, bisa juga apa? Sulit, susah. Fal awal, maka yang pertama, wahal aksar itu makna yang pertama. Makna yang paling banyak itu, maknanya adalah taman. Tamannya adalah yang meminta sesuatu yang mustahil, itu seringnya. Nah, kalau Syekh Al-Kabir, contohnya kata beliau perkataannya lelaki yang sudah tua. Contoh lelaki yang sudah tua, Syekh Kabir, Syekh sudah tua. Dia bilang apa? Laitas syabab a'idun. Seandainya masa muda kembali, bisa enggak? Enggak bisa, orang sudah tua bisa. Paham enggak? Enggak bisa dia kembali. Paham Ahmad? Wasani contoh untuk kedua yang bisa tapi apa? Bisa tapi apa? Sulit. Dia bilang laita Zaidan alim. Seandainya Zaid itu orang yang berilmu, tapi dia enggak berilmu. Cuma dia bilang apa? Seandainya bisa enggak dia berilmu? Bisa tapi apa? Sulit. Paham enggak ini? Falaita haku tamanni wa nasab. Maka laita huruf yang berfungsi untuk tamanni, angan-angan. Ya, apakah terhadap yang mustahil? Dah? Atau terhadap sesuatu yang sulit? Ya, wa nasbin dan dia menasab. Isim dan merupa khobar. Wa kulun min dan setiap dari kata asyabab wa zaidan ismuha. Setiap dari kata asyabab dan zaidan isimnya. Wa kulun min dan setiap dari a'idun wa alimun. Setiap dari kata a'idun dan alimun. Khobaruha. Dah? Wamitalu aminat tanzil, contohnya dalam Al-Quran, ya laitani kuntu turoba. Tapi ini contoh agak sulit sedikit. Ya laitani kuntu turoban. Mana isimnya? Ni, ya-nya itu. Ni. Khobarnya mana? Ah, turoban. Turoban itu khobarnya kuntu. Paham gak? Turoban khobarnya apa? Kuntu. Tu isimnya kun. Mana khobarnya dia? Jumlah. Kuntu turoban. Kan khobar bisa berupa apa? Jumlah. Paham gak? Khobar bisa berupa jumlah. Duhai seandainya saya menjadi tanah. Asadis yang keenam terakhir. La'alla. Ma'naha taroji wa ta'aw tawakku. La'alla maknanya ada dua. Bisa bermakna taroji, harapan, semoga. Bisa bermakna tawakku, takut. Khawatir. Kita katakan jangan-jangan. Fataroji, apa artinya taroji? Wa talabul amri mahbub, meminta sesuatu yang dicintai. Kalau orang yang dia cintai itu pasti dibilang semoga, dah bulan ini saya punya kiriman. Dia suka. Paham ini? Dia mencari sesuatu yang dia apa? Cintai. Itu namanya pakai la'alla, jangan pakai laita. Paham gak ini? Kalau antum suka pakai la'alla. Paham? Jangan menghayal, mimpi di siang bolong. Itu pakai laita kalau mimpi tidak tidur. Walaikunu illa fil mungkin, tapi perhatian baik-baik. Namanya meminta sesuatu yang dicintai ini, la yakunu tidak akan mungkin terjadi illa kecuali fil mungkin, pada perkara yang mungkin. Paham? Kalau perkara yang mungkin namanya apa? La'alla, namanya berharap. Kalau tidak mungkin namanya apa tadi? Tamanni. Kalau tidak mungkin tamanni. Kalau mungkin berharap la'alla. Nah contoh la'alla Zaidan qadimun. Apa artinya itu? Semoga Zaid datang. Qadim datang. Wa tawakku, sementara tawakku huwa tarakkubul amri makruh. Tawakku artinya tarakkubul amril makruh. Tarakkubul amril makruh, menanti perkara yang tidak disenangi. Menunggu perkara yang tidak disenangi. Dia enggak suka itu, tapi dia ya terpaksa menunggunya. Paham enggak? Enggak suka. Ini nanti jangan-jangan ai intidar wuquhu, yaitu dia menanti kehadirannya, terjadinya. Intidar dia menanti wuquhu terjadinya. Nah contoh la'alla Muhammadan halik. Enggak mungkin artinya ini semoga Muhammad binasa. Wah, bahaya kalau begitu. Iya, paham enggak? Ini artinya apa ini? Hah? Jangan-jangan Muhammad binasa. Paham artinya? Hati-hati. Fala'alla fil mithal al-awwal harfu tarajjin wa nasr. Maka la'alla pada contoh pertama huruf tarajji menunjukkan makna harapan dan menasab. Menasab isim merupakan khobar. Wa zaidin ismuha wa qadimun khobar wa. Zaid isimnya, qadim adalah apanya? Khobarnya. Wa la'alla fil mithal tsani, sementara la'alla pada contoh kedua harfu tawakku wa nasbin. Huruf tawakku karena dia bermakna khawatir dan menasab. Muhammadan ismuha wa halikun khobaruha. Wa mithaluha minal Qur'anil azim. Contohnya dalam Al-Qur'an Al-Azim, qauluhu jalla dikruhu. Firman Allah Subhanahu wa taala la'allaka baqi'un nafsaka. Mana isimnya itu? Mana isimnya? Ka. Mana khabarnya? Baqi'un. Paham enggak? Jelas ini? Alhamdulillah. Dzanna wa akhwatuha. Selesaikan? Sisa sedikit ini. Selesaikan nanti? Alhamdulillah. Kita libur ya. Saya pelajaranku bukan, kalau yang lain tidak ada. Kita libur. Masuk. Sabtu mungkin. Selamat toh. Tanggung mbak. Kita sekalian saya toh saya kalau pondok tidak libur, saya libur. Nah. Anggaplah sepekan, nah, kita libur sepekan, ya kan? Kita masuk ulangan apa? Kalau masuk kita ulangan apa? Marfu'at ya, alhamdulillah. Berarti dari fa'il sampai yang tadi. Iya tuh, marfu'at kan? Iya, siapa suruh bilang tadi? Saya cuma ikuti saja. Kita merujuk marfu'at, yaitu dari fa'il sampai tadi inna. Alhamdulillah. Nah, bisa tidur lain pun dah. Alhamdulillah. Jelas kan? Insyaallah.